menuju ke cahaya. Ku ada di sini bersama kalian, mencoba pertahankan diri melalui hari-hari, selalu bersama. Senyumanmu, kilaumu, hapus telah dan semua duka. Angkatlah dagumu bila kau tak mampu, penat jiwa bohongimu seolah kau tak bisa. Ku masih di sini seperti kalian, coba berdiri tegak tak berhenti. Oh, indahkanlah mimpi, tebarkan senyumanmu, kilaumu, hapus telah dan dukamu. Oh, tetaplah berlari, jangan pernah berhenti, percaya di saatnya. Takkan pernah ku lari tinggalkanmu, meski aku